Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yirbah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Masih dalam uraian Syekh rahimahullahu taala terkait dengan ayat liman syaa minkum ayastaqim wa matasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Nah, ayat ini adalah salah satu umdah ya yang menjadi pokok dalil dari prinsip aswaja yang membahas masalah takdir. Nah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau hamba itu memiliki kehendak, ya, Allah berikan kepada hamba tadi kesempatan untuk memilih. Barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum, kehendak dan pilihan hamba tadi itu tidak apa secara total ya dimiliki oleh hamba tersebut, tetapi berada pada barakallahu fikum pada keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hamba dikatakan punya kehendak, punya hak untuk memilih, Allah berikan, tetapi apa? Itu tidak dimiliki oleh hamba secara total. Tetap berada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau barakallahu fikum menjelaskan ya tentang barakallahu fikum bagaimana contoh apa yang beliau sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja ya barakallahu fikum merubah, mengendalikan kehendak dan keinginan hamba tadi barakallahu fikum dengan tiba-tiba. Ya kan? Seketika. Tiba-tiba apa? Hilang atau melalui sebab. Masih ingat? Ya, barakallahu fikum. Yang menunjukkan kalau apa? Keinginan hamba barakallahu fikum, perbuatan hamba ya, itu tetap barakallahu fikum tidak dimiliki oleh hamba tadi secara total. Berada pada kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh. Iya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa li hadza kana min al ibaratil ma'rufa anna ad-din al-islami salihun li kulli zamanin wa makanin wa halin. Atas dasar inilah di antara kata beliau ibarat yang dikenal di kalangan salafun saleh bahwasanya agama Islam ini sangat relevan ya, cocok untuk setiap zaman, setiap tempat dan keadaan. Nah, bahwasanya agama Islam ini barakallahu fikum adalah agama yang barakallahu fikum sangat relevan ya untuk setiap zaman, setiap tempat dan keadaan. Dan itu hanya ada pada agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum ya. Cocok untuk semua bangsa, barakallahu fikum. Cocok untuk semua masa ya, cocok dalam semua kondisi. dalam kondisi tentram, dalam kondisi carut marut, dalam kondisi barakallahu fikum, apa saja, Islam adalah jawabannya. Ya, Islam adalah barakallahu fikum jawabannya sebagai pembimbing kita. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, "Lau tamassakan nasu bihi la aslahallahul khalqa." Seandainya umat manusia ini mau berpegang teguh dengan Islam, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki makhluk-makhluknya. Artinya seandainya manusia ini menjalankan Islam, mengamalkan Islam, maka akan tercipta barakallahu fikum kondisi alam semesta yang barakallahu fikum ya, sangat-sangat barakallahu fikum baik untuk kelangsungan hidup umat manusia. Barakallahu fikum. Nah, unzur masalan, kata beliau, al-insan yusalli awalan qa'iman, fa'in ajiza fa'qa'idan, fa'in ajiza fa'ala janbin. Idhan asyari'atu tata tawwaru bihasabi hal syakhsi. Beliau memberikan contoh, bisa Anda lihat sebagai contoh seseorang. Pertama kali dia sholat dengan berdiri. Tiga takbir dia berdiri. Tapi ini dalam keadaan sakit. Ternyata lama berdiri gak kuat. Ajiz. Akhirnya dia sholat dengan duduk. Ya. Ternyata dia duduk gak kuat juga, pusing. Ya. Hitam, puyeng. Nah, maka dia sholat dengan berbaring. Padahal dalam satu waktu sholatnya berubah-ubah posisinya, dari berdiri terus duduk terus berbaring. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kata beliau menunjukkan bahwasanya syariat Islam ya itu berkembang sesuai dengan barakallahu fikum kondisi keadaan seseorang. Nah, ya, yang tadinya barakallahu fikum berdiri itu termasuk kewajiban ya di dalam sholat, tapi karena faktor ketidakmampuan boleh dengan duduk, nggak mampu lagi dengan berbaring. Barakallahu fikum. Baik, menunjukkan tadi Islam sangat relevan barakallahu fikum untuk ya setiap individu. Barakallahu fikum. Dalam setiap kondisi mereka. Barakallahu fikum. Nah, li'anna ad-din salihun likulli zaman wa makan wa hal. Karena memang agama Islam ini sangat relevan dalam setiap masa, setiap tempat dan setiap kondisi. Nah, yajibu 'alal barakallahu fikum al-muhdats ya. Naam. Atau al-muhdits ayyata tahara bil ma. Contoh yang lain kata beliau seperti seorang yang berhadas wajib bagi dia untuk bersuci dengan air. Fa in ta'addara isti'malal ma li ajzin aw adamin adila ila tayammum. Tapi kalau dia ada uzur untuk menggunakan air dalam bersuci karena memang kondisi fisiknya yang tidak mampu, sakit, barakallahu fikum, atau penyebabnya karena memang air tidak ada, maka apa? Boleh bagi dia untuk berpaling menggantinya dengan tayamum. Nah, fa in lam yujad wala turabun, na'am, barakallahu fikum, aw kana ajizan ya an isti'mal turab, fa innahu yusalli bila syai', kata beliau. Tapi kalau tidak didapati, nah, barakallahu fikum, tanah pun tidak ada. Kalau atau karena memang dia tidak bisa menggunakan tanah dalam bertayamum, maka ya silakan dia sholat tanpa apapun. Seandainya memang tayamum juga apa? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yang pertama memang karena tidak ada. Atau tidak mungkin memang karena posisi dia tidak mungkin bersentuhan dengan apa? Tanah tadi. Seandainya seperti itu kondisi yang terjadi. Maka apa? Sudah dia sholat tanpa barakallahu fikum menggunakan apapun. Silakan. Takbir. Barakallahu fikum. Nah. Kata beliau, la bitoharati ma'in wa la bitoharati yatayammum. Atau tayammumin. Yaitu dia sholat tanpa bersuci dengan air, tanpa bersuci dengan tayammum. Seandainya memang seperti itu kondisinya. Nah, barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum untuk tayammum, barakallahu fikum masih memungkinkan. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kecuali tadi kondisi fisik seseorang yang memang tidak bisa bersentuhan dengan debu atau tanah. Nah, kullu hadza li anna syari'atallahi azza wa jalla kulluha mabniyatun 'alal adli. Semua ini menunjukkan bahwasanya syariat Allah azza wa jalla semuanya dibangun di atas keadilan. Nah, sangat-sangat adil. Barakallahu fiik, ya. Sangat-sangat adil. Walaupun pada hal-hal yang diklaim oleh sebagian manusia tidak adil. Seperti apa? Warisan. Masih ingat ya? Nah, ini yang sering dikritik oleh barakallahu fikum para pembicara-pembicara yang memang anti-Islam. Nah, barakallahu fikum ya. Islam itu agama yang mendiskriminasikan kaum wanita. Nah, agama yang sangat kental ya. Barakallahu fikum memilih-milih gender. Ya kan? Barakallahu fikum. Banyak hal yang mereka kritik. Warisan yang pertama. Laki-laki tua, anak perempuan satu, lidzakari mithlu hadzil untayain. Nah, apa bedanya laki-laki sama perempuan kalau bukan hanya kelaminnya saja? Yang pertama. Yang kedua, laki-laki boleh ta'adud 4 maksimal, perempuan enggak boleh. Kenapa? Ya kan? Namanya enggak adil. Apa lagi? Hah? Perempuan gak bebas keluar, laki-laki silakan. Sama saja laki-laki juga kalau di luar jelalatan matanya kadang ngeliatin wanita. Perempuan juga sama. Nah, kenapa perempuan keluarnya gak bebas seperti laki-laki? Harus ada pengawalan, laki-laki bebas. Dan bla bla bla bla bla dan yang lainnya. Ya kan? Itu poin-poin barakallahu fikum yang jadi kritikan pedas dari barakallahu fikum orang-orang yang memang ya tidak suka dengan Islam. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya bagaimana Pak Samari? Kalau sampean ditanya kayak gitu. Masalah warisan. Karena laki-laki adalah kepala rumah tangga, jadi dia yang menanggung. Terus? Terus? Ya memang, terus kenapa Pak? Hubungannya sama warisan apa? Yang penting kenapa laki-laki dapat 2, kenapa perempuan dapat 1? Iya kalau sama kalau orang-orang barat gitu, gak mau kayak gitu mereka. Pak Pangudi, kayaknya pernah saya jelaskan. Gimana Pak? Alasannya kenapa sih Allah kasih jatah laki-laki 2, perempuan 1? Hah? Se kuadratnya. Terus. Mas Eko, gimana Mas Eko? Karena perempuannya ditanggung. Kalau laki-laki menanggung. Nah, kurang lebih barakallahu fikum karena laki-laki itu kan memang disebutkan oleh Allah sebagai qawwamuna 'alan nisa. Iya, mereka yang mengayomi, yang mengurusi, merawat, barakallahu fikum. Sehingga jatah 2 itu karena itu. Iya, sehingga kan pernah saya gambarkan ya. Anggap barakallahu fikum harta warisan 3M, 2 miliar, buat anak laki-laki, 1 miliar buat anak perempuannya. 2 miliar ini untuk anak laki-laki itu kemana-mana. Dia harus menanggung, ya kan? Anak istrinya dari 2 miliar ini. Adiknya itu ditanggung dia juga yang ngurus nanti. Oh, enggak ada lagi orang tua. Nah, adiknya dapat 1 miliar tadi, utuh. Ya kan? Utuh. Barakallahu fikum. Tidak berkurang. Kakaknya yang 2 miliar ya, tadi buat istrinya, buat anaknya, ya, barakallahu fikum, mungkin buat bibinya, buat mertuanya. Nah, istrinya saja 4. Ya kan? Masing-masing istri punya anak 15. Barakallahu fikum. Jadi dipotong-potong-potong-potong tinggal berapa buat dia? Ya enggak? Sedangkan adiknya yang perempuan utuh. Nah, kalau dia sudah nikah, ya masalah nafkah suaminya yang nanggung. Masalah anaknya suaminya yang nanggung. Jadi 1M itu utuh. Ya enggak? Nah, malah perempuan yang lebih enak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah untuk laki-laki 2. Karena apa? 2 ini banyak tanggungannya ini. Ah, belum lagi kalau dia punya kredit. Ya, para adanya sekolah semua. Dia semua pusing kepalanya. Nah, 2M itu 2 hari ludes. Ini kan? Adiknya yang 1M masih utuh dalam tabungan. Nah, umroh bolak-balik dia. Barakallahu fikum. Baik. Itu masalah warisan. Kalau masalah tadi. Apa tadi? Hah? Iya, kenapa laki-laki dibiarkan bebas keluar, perempuan enggak bebas? Bu Aidar. Kenapa? Karena perempuan itu karena sudah kodratnya gitu, Pak. Ya. Jadi yang pertama memang karena kaum laki-laki dari sisi barakallahu fikum defense, membela diri, ya, mereka tentu lebih mampu daripada kaum hawa. Barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, karena memang kaum hawa itu selalu akan menjadi objek. Ya kan? Selalu akan menjadi objek, barakallahu fikum, dari orang-orang yang memang memiliki niat kejahatan. Mungkin karena ingin barakallahu fikum hartanya, atau karena ingin barakallahu fikum kecantikannya, ya kan? Nah, beda dengan laki-laki. Iya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tadi itu sebenarnya sebagai bentuk apa? Pemuliaan Islam kepada kaum hawa. Iya, bukan sebaliknya, justru itu menunjukkan Islam sangat menghargai kaum wanita. Nah, barakallahu fikum. Ya, ibaratnya kaum wanita bagi dalam pandangan Islam itu seperti barakallahu fikum, barang yang sangat mewah dan istimewa, mahal. Sehingga apa? Ya, harus dijaga dengan ketat. Nah, barakallahu fikum. Justru sebaliknya, ketika kaum wanita itu dibiarkan, ya, bebas keluyuran, keleleran, barakallahu fikum, yang menunjukkan mereka tidak menghargai wanita. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya terjadilah banyak pelecehan-pelecehan seksual, ya kan? Kemudian barakallahu fikum, penganiayaan terhadap kaum wanita. Nah, karena tadi luput dari yang namanya penjagaan para mahramnya. Nah, jadi itu sebenarnya wujud keadilan Islam dan wujud penghormatan Islam kepada kaum wanita, barakallahu fikum. Nah, satu lagi apa masalah? Hah? Ta'adud. Iya. Kenapa laki-laki boleh ta'adud, perempuan enggak boleh ta'adud? Apa ngudi? Laki-laki ta'adud itu anaknya jelas. Anaknya jelas gitu ya, nasabnya jelas gitu ya. Perempuan jelas. Nah. Iya. Karena barakallahu fikum, seandainya wanita diizinkan berta'adud, maka itu akan merusak yang namanya nasab. Garis keturunan. Ya, barakallahu fikum. Insan. Jadi dia enggak tahu. Kalau dia nikah dengan banyak laki-laki, anak yang lahir ini anaknya siapa? Bin siapa ini? Nah. Nanti pihak catatan sipil bingung. Bu, ya sopo ini bu? Hah? Bu ya mas? Nah, barakallahu fiik. Iya, repot pokoknya, ribet kalau perempuan itu taatut ya. Barakallahu fiik. Nah. Dan barakallahu fiikum akan memberikan efek secara sosial, masyarakat juga akan wah carut marut. Iya, barakallahu fiikum. Tapi kalau laki-laki yang taatut justru memberikan efek sosial yang bagus. Iya enggak? Barakallahu. Kenapa? Dari sisi yang pertama, populasi wanita meledak. Iya. Wanita berkali-kali lipat sampai digambarkan apa? Akhir zaman itu seorang laki-laki harus mengayomi 50 orang wanita. Nah, barakallahu fiikum. Iya. Dan memang di antara tanda-tanda hari kiamat apa? Ayaqillar rijal wa yaktrun nisa. Iya, populasi laki-laki menurun, populasi perempuan meledak. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kalau tidak ada syariat yang namanya ta'adud, ya maka banyak yang namanya perawan-perawan tua. Iya, yang merindukan pendamping dan yang memberikan kasih sayang, yang mengayomi, barakallahu fiikum. Nah, itu di antara barakallahu fiikum sudut pandang sosialnya, ya, barakallahu fiikum. Nah, terutama tadi bagi para wanita-wanita yang menjanda, barakallahu fiikum, thayyib, ya, sangat-sangat terbantu dengan adanya barakallahu fiikum suami, ya, barakallahu fiikum, walaupun status dia sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat, barakallahu fiikum. Nah, iya. Dan masih banyak lagi dari sisi aspek-aspek yang lain, barakallahu fiikum. Nah, sehingga kata beliau apa? Syariat ini semuanya dibangun di atas keadilan, laisa fiha jaur, tidak ada kezaliman, ya. Walaisa fiha zulm, tidak ada kelaliman padanya. Walaisa fiha haraj, tidak ada barakallahu fikum kesusahan. Walaisa fiha masyakkah, dan tidak ada kesulitan padanya. Jadi konsep Islam ini memang Allah subhanahu wa ta'ala rancang sangat perfect, ya, sempurna. Yang pertama, simple, ya. Agama Islam itu agama yang simple. Nah, tidak ada agama sesimpel Al-Quran. Paling enak, ya kan? Gak bisa sholat berdiri, ya duduk. Gak bisa duduk, ya baring. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Yang gak bisa punya istri empat, ya dua. Gak bisa dua, tiga. Gak bisa tiga, ya satu. Gak apa-apa. Oh, tayyib. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan konsep agama Islam ini sebagai agama yang sangat simple. Kemudian adil, ya, barakallahu fikum. Adil untuk semua pihak, barakallahu fikum. Nah, memandang semua sisi, ya, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai istri, barakallahu fikum. Nah, apapun posisi kita, Islam memberikan, ya, keadilan seadil-adilnya, barakallahu fikum, kepada kita. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi benar kalau Allah subhanahu wa ta'ala mensifati agama Islam ini adalah agama yang perfect, sempurna, ya, barakallahu fikum. Nah, walihada qala ayyastaqima. Nah, wa diddul istiqamah. Udah siap belum? Berapa menit lagi? Bentar lagi. Nah, kalau seperti itu kita cukupkan saja. Insya Allah kita lanjut lagi pada kesempatan yang akan datang. Nah, ya, jadi kesimpulannya, barakallahu fikum, dari pelajaran kita malam hari ini, baik, bahwasanya Islam itu adalah agama yang relevan, ya, dalam setiap zaman, tempat dan keadaan. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang adil, barakallahu fikum, tidak mengandung kezaliman, kelaliman. Agama Islam itu adalah agama yang mudah, gampang, simple, tidak rumit, tidak sulit dan tidak susah. Nah, ya paling enak barakallahu fikum dari agama-agama yang dianut oleh manusia. Iya, barakallahu fikum. Nah, dan itu barakallahu fikum diakui, ya. Nah, bagaimana susahnya agama Hindu, ya, barakallahu fikum. Kalau dalam yang namanya ngaben rumit amit-amit. Ya kan? Nah, harus ini, ritualnya ini itu, barakallahu fikum. Wah, ruwet. Iya. Nikahan, wah tambah ruwet lagi, macam-macam itu. Ya enggak? Nah, kalau dalam Islam paling enak itu, ya. Barakallahu fikum, tinggal siapkan apa? Saksi, ya kan? Mahar, barakallahu fikum, wali, nah, barakallahu fikum, ya sudah. Qabil tuha. Iya. Nah, barakallahu angkah tuka qabil tuha. Sudah jadi. Barakallahu fikum. Baik, ya, simpel sekali. Paling enak. Wallahu taala alam bisawab. Nakfi bi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.